الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وإذا تأملت أحوال الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص به دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهور أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه إذا تأملت أحوال هذا الخلق. Kalau engkau memperhatikan keadaan makhluk ini, semesta alam ini, ra'aita hadzal ikhtiyar wa at-takhsis fihi dallan ala rububiyyatihi ta'ala wa wahdaniyyatihi. Engkau akan melihat hadzal ikhtiyar, pemilihan ini, wa at-takhsis dan pengkhususan ini. Ini Allah mengkhususkan, Allah memilih di antara sekian banyak makhluknya. Engkau memperhatikan pemilihan ini, penghususan ini, fihi dalan ala rubiyatihi. Engkau mendapati bahwa penghususan dan pemilihan ini menunjukkan tentang rubiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan keesaannya. Dan kesempurnaan hikmahnya dan ilmunya serta kudrahnya. Wa annahu la ilaha illal, wa annahu allahu alladhi la ilaha illahu. Dan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan kecuali dia. Fala syarika lahu yakhluqu ka khalqi. Maka tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta sama seperti ciptaannya. Wa yakhtaru ka ikhtiyarihi, yang memilih sama seperti pilihannya. Wa yudabbiru ka tadbirihi, dan memelihara sebagaimana pemeliharaannya. Fahadal ikhtiyar wa tadbir wa takhsis wa takhsis. Maka pemilihan ini, pengurusan ini dan pengkhususan ini, al-mashhud, yang disaksikan atharuhu, pengaruhnya, fi hadzal alam, di alam semesta ini, min a'zami ayati rububiyyatihi, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyahnya. Wa akbaru syawahidin wahdaniyatihi, dan ini sebagai sebesar-besar saksi tentang keesaannya. Dan wasifati kamali, dan sifat kesempurnaannya. Wasidiki rusulihi, dan kejujuran para rasulnya. Panushiru minhu ila yasirin, maka kami akan mengisyaratkan, kami akan datangkan, kami akan bawakan sedikit atau sekelumit dari ikhtiar dan taksis dari Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk-makhluk ini. Yakunu munabbihan ala masiwahu, yang dengannya bisa sedikit mengingatkan sebagai perhatian, sebagai contoh untuk selainnya. Dalan ala masiwahu, yang menunjukkan bahwa yang lainnya juga adalah merupakan pengkhususan dan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhalaqallahu samawati sab'an, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langitnya yang tujuh. Fakhalaqallahu samawati sab'an, Allah menciptakan tujuh lapis langit ini. Fakhtara al-ulya minha faja'alaha mustaqarra al-muqarrabina min malaikatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit yang ketujuh, yang tertinggi, sebagai tempat makhluk-makhluk yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikatnya. waqtasaha bil qurbi min kursiyihi wa min arsyihi. Dan Allah menjadikan langit ketujuh itu yang terdekat kepada kursinya dan arsynya. Wa askanaha man syaa'a min khalqihi. Dan Allah menetapkan pada langit yang ketujuh siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Falaha maziyatun wa fadlun ala sa'iri samawat. Maka langit ketujuh ini memiliki keistimewaan dan keutamaan. Maziyah, keistimewaan. Wa fadl, keutamaan. Ala sa'iri samawat. Dibanding dengan langit-langit yang lainnya. Walau lam yakun illa kurbuha minhu tabarak wa ta'ala. Seadanya tidak ada keutamaan kecuali sekedar kedekatannya dengan Allah tabarak wa ta'ala, maka itu sudah cukup. Wa hadha at-tafdhil wa at-takhsis, maka keutamaan dan pengkhususan ini ma'atasawi madat samawat, walaupun sama saja langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, lima dan sampai tujuh, sama madanya, materinya sama, sama-sama langit. Min abyadil adillah, ini termasuk dalil yang paling jelas ala kamali kudratihi wa hikmatihi, atas kesempurnaan kudrah dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yakhluku ma yasha'u wa yakhtar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan dan dia pula yang memilih. Wa min hada tabdiluhu subhanahu jannatal firdaus ala sa'iril jannat. Baru satu contoh, langit, tujuh lapis langit. Di antara tujuh lapis langit ini yang paling mulianya adalah langit yang ketujuh. Barakallahu fiik. Berikutnya, keutamaan tafdhiluhu, pengutamaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Jannatul Firdaus di antara semua surga-surga. Wa takhsisuha bi an ja'ala 'arsyahu saqfaha. Penghususan Jannatul Firdaus bahwa atapnya adalah Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'd al-athar anna Allah Subhanahu wa taala garasaha bi yadihi wa ikhtaraha li khiratihi min khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala garasaha bi yadihi, Allah Subhanahu wa taala yang menanamnya dengan tangannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih surga Al-Firdaus ini untuk orang-orang pilihannya dari kalangan makhluknya. Wa min hadha ikhtiyaruhu minal malaikah. Demikian juga pemilihan Allah di antara sekian banyak malaikatnya. Al-mustafayna minhum ala sa'irihim. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak malaikat. Ka Jibril wa Mikail wa Israfil. Seperti diutamakannya Jibril, Mikail dan Israfil dari semua malaikat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma rabba Jibril, wahai Rabbnya Jibril wa Mikail dan Israfil. Fatir as-samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Alim al-ghaib wa syahadati, yang menciptakan, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukumi hamba-hambamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi idznik. Berikanlah aku petunjuk untuk mengikuti kebenaran pada apa-apa yang diperselisihkan dengan seizin Engkau ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi petunjuk siapa saja yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Fadzakara haula'i tsalatsata minal malaikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga ini dari kalangan malaikat, likamal ikhtisasihim wastifaihim wa qurbihim min Allah. Likamal ikhtisasihim, karena kesempurnaan pengkhususan untuk mereka, pemilihan Allah untuk mereka, wa qurbihim min Allah, dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin ghairuhum fis samawati falam yusammi illa haula'i tsalatsah. Betapa banyak malaikat yang ada di atas langit tidak disebutkan nama-namanya kecuali tiga ini. Fa Jibril sahibul wahy alladhi bihi hayatul qulubi wal arwah. Maka Jibril sahibul wahy, yang senantiasa membawa wahyu dari Allah ke hamba-hambanya. Alladhi bihi hayatul qulubi wal arwah, yang wahyu itu adalah merupakan kehidupan kalbu dan ruh. Wa Mikail, adapun malaikat Mikail sahibul qatr, dialah yang mengatur Barakallahu fikum, hujan tetes demi tetes akan diletakkan di mana di atas muka bumi ini? Dialah yang mengaturnya. Mikail. Dialah yang mengatur hujan. Sahibul Qatar. Alladhi bihayatul ardi wal hayawan wal nabat. Yang dengan air itu kehidupan bumi, kehidupan hewan dan kehidupan tumbuhan. Wa Israfil. Demikian juga malaikat Israfil. Sahibul Sur. Alladhi idha nafakha fihi ahyat nafkhatuhu biidnillahil amwata. Wastakhrajahum min kuburihim. Wa akhrajathum min kuburihim. Dan Israfil adalah malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Pertama dan kedua. Yang kedua inilah idza nafakha fihi. Kalau yang kedua ini, yang pertama tadi ditiupnya untuk hancur segala sesuatunya kecuali yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kekekalannya. Kemudian setelah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya yang kedua kali, fa ahyat nafkhatuhu bi idznillahil amwat. Tiupan sangkakala yang kedua menjadikan semua yang mati hidup kembali. Wa akhrajathum min kuburihim, dan mengeluarkan mereka dari kuburan-kuburan mereka. Jadi semuanya, malaikat Jibril, malaikat Israfil dan malaikat Mikail, semua adalah yang mengantar kepada kehidupan. Baik. Wa kadzalika, intinya bahwa tiga malaikat ini adalah malaikat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak malaikat. Wa kadzalika ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya'i min waladi Adam alaihi salatu wassalam wa hum 124,000. Wa ikhtiyaru ar-rusul minhum wa hum 313 ala ma fi hadits Abi Dzar alladhi rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihihi wa ikhtiyaru ulil azm minhum wa hum 5 al-madhkura fi surah al-ahzab wasyura في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala طيب memilih dari kalangan para nabi-nabinya, dari anak-anak cucu Adam alaihissalatu wassalam, wa hum 124,000. Mi'atu alfin. Baik. Mi'atu alfin berapa? 100,000. Wa 124,000. Ditambah 124,000, 14,000. Jadi berapa? 24,000. Wakhtiyaruhu rusula minhum, dan dipilih dari 24,000 itu 313, 313 rasul. Menunjukkan bahwa nabi dan rasul sangat banyak. Nah, di antara sekian manusia berapa tadi? 2400, 2000. Nabi tadi berapa tadi? Berapa? 124,000. Kemudian dipilih di antara para nabi ini 313,000. Apa? 313. Apaan? Ala ma fi hadits Abi Dzar alladzi rawahu Ahmad, sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Hibban dan disahihkan. Baik. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Baik. طيب واختياره واختياره اولي العزم منهم dan 313 ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala 5 orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab dengan surah Syura. Dalam firman-Nya, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, dan ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, wa minka wa min nuhi wa ibrahim, dan dari engkau wahai Muhammad wahai rasul, dan dari Nuh dan Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, 5 orang. Wa qala ta'ala syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha, والذي أوحينا إليك إن محمد صلى الله عليه وسلم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه untuk kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. واختار منهم الخليلين dari lima rasul ulul azmi ini dipilih lagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-khalilaini, dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Muhammad dan Ibrahim alaihi salatu wasalam. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم. طيب. Dan ini juga termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan anak cucu Ismail, dari sekian anak cucu Adam. ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana dari Khuzaimah. ثم اختار من ولد كنانة قريش. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak cucu Kinanah Quraisy, ثم اختار من قريش بني هاشم. Kemudian dari keseluruhan Quraisy dipilih Bani Hashim, ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم, dan dari Bani Hashim dipilihlah Muhammad alaihi salatu wassalam. وكذلك اختيار اصحابه من جملة العالمين. Demikian juga pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyertai hidup beliau. واختار منهم السابقين الأولين. الله سبحانه وتعالى memilih di antara semuanya السابقون الأولين. السابقين الأولين, orang-orang pertama yang masuk Islam, yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واختار منهم أهل بدر. Dan Allah سبحانه وتعالى memilih di antara mereka أهل بدر وأهل بيعت الرضوان, dan orang-orang yang bayat di بيعت الرضوان atau بيعت الشجرة di Hudaybiyah. Waktar lahum min ad-din akmalahu, dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk mereka agama yang paling sempurnanya. Wa min syara'i afdalahu, dan dari syariat yang paling afdalnya, paling mulianya. Wa min al-akhlaqi azkaha wa athyabaha wa atharaha, dan Allah memilihkan untuk mereka akhlak yang paling azkaha, yang paling sucinya. Wa athyabaha, yang paling bagusnya. Wa atharaha, dan paling sucinya. Paling bersih, paling bagus, dan paling suci. Waqtara ummatahu sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril umam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilih umat Muhammad alaihi salatu wasallam di atas seluruh umat-umat. Kama fi musnad Imam Ahmad, sebagaimana yang ada di dalam musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, min hadithi Bahz bin Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. طيب kalian mengungguli sab'ina umam, 70 umat, antum khairuha, kalian yang terbaiknya. Wa akramuha, dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali bin al-Madini wa Ahmad hadith Bahz bin Hakim ana bihi an jaddihi sahih. وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامتهم في الموقف. Dan nampak semua ini pengaruh pilihan Allah Subhanahu wa taala. وظهر أثر هذا الاختيار, nampak sekali pengaruh pilihan Allah Subhanahu wa taala di amalihim, pada perbuatan mereka, akhlak mereka, tauhidan mereka, dan kedudukan mereka dalam surga. Wa maqamatihim fil mauqif, dan kedudukan mereka di mauqif, yakni mahsyar. Fa innahum a'la minan nasi ala tallin fawqahum, ala tallin atau tullin, di situ apa? Tallin. Fa innahum a'la minan nasi ala tallin fawqahum yashrafuna alaihim. Bahwa umat Muhammad alaihi salatu wasalam a'la minan nasi, lebih tinggi dari sekian banyak manusia. Ala tallin, di atas ketinggian. Pokahum yashrafuna alaihim, lebih unggul, lebih tinggi dari mereka semuanya. Wa bitirmidhi min hadithi Buraidata ibn al-Husayb al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati 20 wa mi'atu saf, 80 minha min hadhihi al-umma wa 40 min sa'iril umam. Qala at-Tirmidhi hadithun hadha hadithun hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati 20 wa 100 saf. Penduduk surga itu adalah 120 saf. Baik. 20 wa 100 saf, yakni 120 saf. 80 minha, 80 saf itu dari umat ini. Dan 40 min sa'il umam, adapun 40 saf yang berikutnya itu campuran dari semua umat. Berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan. Walladzi bi sahih wa walladzi bi sahih min hadis Abi Sa'id Al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis ba'ats fi hadis ba'tsin nar. Jadi ba'tsin nar yakni orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Walladzi nafsi bi yadihi inni la atma'u an takunu syatra ahli jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku sangat berharap antakunu syatra ahli jannah, bahwa kalian umatku adalah separuh penghuni surga. Separuh penghuni surga. Walam yazid ala dzalik. Fa imma ayyuqal hadza asah wa imma ayyuqal inna nabiy sallallahu alaihi wasallam tami an takuna ummatuhu syatra ahli jannati fa alamahu rabbuhu faqala innahum thamanuna saffan min 120 saffa fala tunafa fala tunafi bainal hadithaini wallahu alam. Adapun yang separuh ni, adapun kata-kata separuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma yuqal hadza asah, tayib, wa imma yuqal, ini yang lebih sah, atau bisa dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkeinginan untuk umatnya sebagai separuh yang menghuni surga. Ternyata lebih dari itu, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan memberitahukan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan innahum samanuna saffa, bahwa justru mereka lebih banyak 80 saf barakallahu fikum dari umat ini, adapun 40 berikutnya, 40 lainnya dari umat-umat yang lainnya. Menunjukkan bahwa bukan separohnya, bahkan lebih. Wa min tabdilillahi li ummatihi wa ikhtiyarihi laha. Adapun pengutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ikhtiyarihi laha, taib, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, annahu wahabaha minal ilmi wal hilmi ma lam yahabhu li ummatin siwaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghibahkan, memberikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam al-ilmu wal hilm, ilmu dan kelembutan, malam yahibhu li ummatin siwaha, pemberian yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat selainnya. Wa fi musnad al-Bazzar wa ghairihi min hadits al-Barra ayyan min hadits Abi Darda qala sami'tu Abu al-Qasim radhiyallahu rahimahu sami'tu Abu al-Qasim alaihi salatu wassalam yaqulu inna Allah ta'ala qala li 'Isa ibn Maryam inni ba'ithum min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidu wa syakaru wa in asabahum ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru wala hilma wala ilm. Baik, qala ya rabbi kaifa hadha wala hilma wala ilm, qala utihim min hilmi wa ilmi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala li Isa ibn Maryam, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada Isa bin Maryam, inni ba'itsu min ba'dika ummatan, aku akan membangkitkan setelah engkau satu umat. In asabahum ma yuhibbun hamidu wa syakaru, kalau mereka mendapatkan apa yang mereka senangi, mereka pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersyukur. Wa in asabahum ma yakrahun, dan kalau ada yang menimpa mereka dari perkara yang mereka tidak senangi, ihtasabu wa sabaru, mereka mencari pahala dan mereka bersabar. Wala hilma wala ilma, dan tidak ada hilm dan tidak ada ilm. Tidak ada kelembutan dan tidak ada ilm. Qala ya rabbi kaifa hadha wala hilma wala ilm. Aku berkata, wahai Rabb, bagaimana yang dimaksud tidak ada kelembutan dan tidak ada ilmu? Qala utihim min hilmi wa ilmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberikan kepada mereka kelembutanku dan ilmuku, yakni khusus untuk umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa min hadha ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala min al-amakin wal biladi tayyib khairaha wa asyrafaha. Termasuk diantara pilihan Allah subhanahu wa ta'ala adalah amkan tempat-tempat, negeri-negeri yang terbaiknya dan termulianya. Negeri banyak, barakallahu fikum. Tapi ada yang mulia, termulia diantaranya. Wahiyal baladul haram, yaitu tanah haram. Tanah haram, dikatakan tanah haram karena haram melakukan beberapa perkara di dalamnya yang tidak haram dilakukan di selainnya. Paham, barakallahu fikum. Seperti dilarang berburu, haram berburu di dalam situ. Barakallahu fikum. Haram memungut barang-barang yang tercecer. Barakallahu fikum. Haram memotong pepohonan. Dan yang lainnya. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala ikhtarahu li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilihkan tanah haram ni, tanah Makkah, untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wajalahu manasikan li ibadihi, dan Allah menjadikan Makkah tanah haram untuk melakukan manasik bagi hamba-hamba yang mau melakukan. Wa aujaba alaihimul itiyana ilaihi minal qurbi wal bu'di min kulli fajin amir, dan Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk mendatangi Makkah ini, apakah hamba itu jauh atau dekat dari kota Makkah. Tib ba'id min kulli fajin amir, dari semua pelosok-pelosok negeri yang jauh. Fala yadkhulunahu illa mutawadi'ina mutakhashi'ina mutadallilin, maka mereka pun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak masuk ke dalam Makkah kecuali mutawadi'in, rendah hati. Mutakhashi'in khusyuk, mutadallilin rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kashifi ru'usahum mutajarridina an libasi ahli dunia, sambil kashifi menyingkap kepala mereka, tidak memakai peci, tidak memakai tutup kepala mereka. Karena mereka ihram. Mutajarridina an libasi ahli dunia, melepaskan seluruh pakaian-pakaian ahli dunia. Baik, sehebat apapun, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, ketika melakukan ibadah haji dicopot semuanya, barakallahu fikum, dan semuanya seragam memakai dua helai kain ihram. Barakallahu fikum. Penguasa dan rakyat jelata, orang kaya dan miskin papa, sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, pakaiannya sama. Baik. Wajalahu haraman aminan, Allah menjadikan tanah haram ini, negeri Makkah, haraman aminan, tanah haram yang aman sentosa. Aman sentosa. La yushfaku fihi, la yushfaku fihi dam, tidak boleh ditumpahkan darah padanya. Wala tu'dadu bihi syajaratun, tidak boleh ditebang pepohonannya. Wala yunafaru lahu saydun, dan tidak boleh mengusir, apalagi memburu binatang buruannya. Yunafar tamfir itu mengusir, mengusik. Barakallahu fikum, apalagi memburunya, membunuhnya. Tidak diperbolehkan. Wala yuqtala khala, tidak boleh dicabut rerumputannya. Wala tultaqatul qatatuhu, dan tidak boleh dipungut barang-barang yang tercecer padanya. Litamliki bal litta'rifi laisa illa. Tidak boleh dipungut untuk dimiliki, tapi boleh dipungut untuk diumumkan selama-lamanya. Waja'ala qasdahu mukaffiran lima salafa minad dunub, dan dijadikan siapa yang mendatangi kota Makkah sebagai penghapus atas dosa-dosa yang telah lewat. Mahyan lil auzar, menghapus semua dosa-dosa. Hatan lil khataya, yang menghancurkan dan menggugur semua kesalahan-kesalahan. Kama fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadzal baita falam yarfus wa lam yabsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadzal baita, ini siapa yang haji, maksudnya siapa yang datang ke Baitullah di sini melakukan ibadah haji, falam yarfus walam yabsuk, tidak mengucapkan ucapan keji, kotor, jorok, rafas. Walam yabsuk, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, fasik. Tapi dalam pelaksanaan ibadah hajinya, raja akayomi waladathu ummuh, dia akan kembali sama seperti seakan-akan dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Walam yarda liqasidihi minathobi dunal jannah. min ath-thawabi afwan walam yarda liqasidihi walam yarda liqasidihi min ath-thawabi duna al-jannah, dan Allah tidak redha untuk siapa saja yang mendatangi Baitullah kecuali untuk yang mendatangi ini adalah surga. Tapi hanya surga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk balasan bagi orang-orang yang mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Fabis sunani min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajj wal umrah. Tabi'u, hendaknya kalian apa? Tabi' mutaba'. Ini umrah, kemudian umrah lagi, namanya mutaba'. Baik. Tahun ini mungkin umrah, ada lagi rezeki tahun depan umrah lagi. Barakallahu fikum. Walaupun cuma 9 hari, tahun depannya lagi ada rezeki umrah lagi. Namanya tabi'u, hendaknya kalian mutaba', mengikuti umrah setiap tahunnya. Fa innahuma wal haji wal umrah. Tabi'ul haji wal umrah. Haji juga demikian. Ada kesempatan haji lagi. Ada kesempatan haji lagi. Barakallahu fikum. Fa innahuma yunfiyanil faqra wad dunuba. Karena kedua amalan ibadah ini, haji dan umrah, yunfiyanil faqra, akan menghilangkan kefakiran dari seseorang dan menghilangkan dosa dari seseorang. Kama yamfil kiru khabathal hadid wad dahab wal fiddah. Sebagaimana kir ini adalah tungku penempaan benda-benda. Seperti apa? Seperti besi. Dihilangkan karat-karatnya, barakallahu fikum, dan yang tertinggal adalah yang kerasnya untuk dijadikan alat-alat dalam pertukangan dan yang lainnya. Demikian juga apa? Emas dan perak harus melalui tungku pembakaran untuk dipisahkan dengan yang bukan emas. Barakallahu fikum. Demikianlah ibaratnya haji dan umrah, menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa. Walaisa lil hajjati al mabrurati thawabun dunal jannah, dan tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga. Baik. Sebagaimana dalam hadis sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah. Umrah sampai umrah berikutnya. Taib. Dan umrah sampai umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma. Penghapus dosa di antara keduanya. Barakallahu fikum. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur, tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau lam yakunil badalul amin khaira biladihi wa ahabbiha ilahi wa akhtarahu minal biladi lama ja'ala arafatiha manasika lil ibadah lil ibadihi manasika lil ibadihi. Falau lam yakunil badalul amin, seandainya bukanlah negeri yang aman ini khaira biladihi, taib, yang merupakan sebaik-baik negerinya, negeri Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Wa habbaha ilaihi, dan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa ikhtarahu minal biladi, dan Allah memilih tanah haram ini dari semua negeri. Lama ja'ala arasatiha manasikan li ibadihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelatarannya sebagai manasik untuk hamba-hambanya. Farada alaihim qasdaha. Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk mendatangi tanah haram. Qasdaha, yani farada alaihim, Allah mewajibkan atas hamba-hamba ini, alaihim alal ibad, qasdaha, untuk mendatangi apa? Baitullah. Wa ja'ala dhalika min akidi furudil Islam. Dan Allah menjadikan ini adalah ibadah yang termasuk yang paling ditekankan di dalam Islam ini, ibadatul hajj. Wa aqsama bihi fi kitabihi al-aziz fi mawdi'aini minhu. Dan Allah SWT bersumpah atas nama, bersumpah dengannya, dengan negeri ini, di dalam kitabnya Al-Aziz, di dua tempat. Minhum faqala ta'ala wahadal baladil amin, wahadal baladil amin, dan aku bersumpah atas negeri yang aman ini, yakni Makkah. Faqala ta'ala la uqsimu bihadal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Allah menjadikan negeri ini sebagai alat untuk bersumpah. Walaysa ala wajil ardi, buka'atun yajib ala kulli qadirin as-sa'yu ilaiha wa tawafu bil baiti alladhi fiha ghairuha. Dan tidak ada di atas muka bumi ini satu bidang tanah yang wajib bagi semua hamba-hamba yang mampu untuk mendatanginya. Taib, kecuali apa? Kecuali Baitullah. Taib, tidak ada yang lainnya. Disyariatkan di sana as-sa'i, disyariatkan di sana tawaf bil bait alladhi fiha ghairuha. Taib. Walaysa ala wajhil ardi mawdi'un yushra'u taqbiluhu wastilamuhu wa tuhatul khataya wal auzar fihi ghairal hajaril aswad waruknal yamani. Dan tidak ada di atas muka bumi ini tempat yang disyaratkan untuk dicium, taib, menyentuhnya dan digugurkannya kesalahan dan dosa padanya, taib, ghairal hajaril aswad, selain hajar aswad ini. Tidak ada tempat kecuali ini, wa ruknul yamani, dan rukun yamani. Taib, tidak ada tempat yang dengannya kita cium dan gugur dosa-dosa kita kecuali ini, hajar aswad. Wa thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna salata fil Masjidil Haram bi 100,000 salah. Dan telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan salat di Masjidil Haram taib pahalanya sama seperti 100,000 salat di tempat yang lainnya. 100,000 salat. Duh, berapa kali kita, berapa lama kita mesti melakukan salat ini? Padahal cuma satu kali salat kita melakukannya di dalam Masjidil Haram. Fabi sunan Nasa'i wal Musnad bi isnadin sahih an Abdullah ibn Zubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha afdalu min 1000 salatin fi masiwahu illa al masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih utama 1000 salat, 1000 kali salat dibanding semua masjid kuasi kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram afdalu min salatin fi masjidi hadha bi 100 salatin. Baik. Dan salat di Masjidil Haram afdalu min salatin fi masjidi hadha, lebih utama dari salatku di, dari salat di masjidku ini lebih apa? Berapa? 100 kali. Jadi berapa semuanya? Seratus ribu kali salat. Rawahu Ibn Hibban fi sahih wa hadha sarihum fi anna al-Masjidil Haram afdalu biqa'il ardi 'ala al-itlaq. Ini nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-Masjidil Haram, Masjidil Haram afdalu biqa'il ardi. Taib, tanah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Walidhalika kana syaddur rihal ilaihi fardan waligairihi mimma yustahabu wala yajibu. Oleh karena itu diwajibkan untuk siapapun yang mampu untuk mendatangi negeri ini, dan adapun yang lainnya waligairihi mimma yustahabu wala yajibu, adapun yang lainnya disunnahkan dan tidak wajib. Barakallahu fikum. Adapun Madinah disunnahkan dan tidak wajib, adapun tanah haram Makki adalah wajib. Wa bil Musnad wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abdullah bin Adi bin Al-Hamra annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun ala rahilatihi bil Hazwara min Makkah yaqul wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilayya ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Baik, ucapan ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggalkan Makkah. Beliau mengatakan wallahi innaki la khairu ardillah. Sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, la khairu ardillah, sebaik-baik tanah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ardillahi ilallah, dan engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak dikeluarkan, diusir, maka aku tidak akan keluar. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih bal wa min khasaisiha, bahkan termasuk dari kekhususan maka kunuha qabilatan li ahli al-ardi kulliha falaysa ala wajhil ardi qabilatun ghairuha. ya apa kabilah kiblah afwan. Anak kalau salah-salah baca diingatkan barakallahu fikum. Kaunuha kiblah, bahwa termasuk dari kekhususannya bahwa Makkah ini kaunuha kiblah, Masjidil Haram kiblah li ahli ardi kulliha, untuk seluruh penghuni bumi ini. Falaisa ala wajhil ardi kiblatun ghairuha, tidak ada kiblat di atas muka bumi ini kecuali dia. Wa min khawasiha, ayo dah termasuk dari kekhususan tanah haram. Annahu yahrumu istiqbaluha wa istidbaruha inda qada'il hajati duna sair bika'il ard. Tapi ketika kita buang hajat, tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakangi Ka'bah. Tapi berbeda dengan semua tempat di atas muka bumi ini. Wa asahul madahibi fi hadhihi masalah annahu la farqa fi dhalika bainal qada'i wal bainal fada'i wal bunyan. Dan yang paling sahih dalam madhab, dalam masalah ini dari semua madhab, karena di antara dalam masalah ini ada perselisihan bagaimana, apakah sama kalau kita buang air di lapangan atau buang air di dalam bangunan atau tempat tertutup. Kata beliau annahu la farqa fi dhalika bainal fada'i wal bunyan, tidak ada bedanya antara buang air di dalam apa, di dalam bangunan atau di tanah lapang. Tep apa? Libida'ati asyara dalilan qad dukirat fi ghairi hadzal mawdi'. Karena sekian banyak dan libida'ati asyara, lebih dari 10 dalil yang menunjukkan tentang di tidak bolehnya. Telah disebutkan selain tempat ini. Walaysa ma'al buqa mufarriqi ma yuqawimuha al-battah. Dan tidak ada yang dipegang oleh oleh orang yang mengatakan dibedakan. Tapi kalau di dalam bangunan boleh, kalau di luar bangunan tidak boleh membelakangi atau menghadap ke kiblat dalam buang air. Tapi dalil yang mereka pegang tidak bisa apa melawan dalil yang menunjukkan tentang keumuman. Ma'atana kudihim fi miqdaril qada'i wal bunya al fada'i wal bunyan. Ma'atana kudihim fi miqdaril al fada'i wal bunyan. Bersama dengan yang membedakan ini, mereka sendiri berselisih kadar bangunan itu bagaimana. Apakah tersembunyi separoh? Apakah tersembunyi semuanya? Barakallahu fikum. Mereka sendiri berselisih dalam masalah ini. Walaysa hadha mawdi istifa'ul hijaji minat tarafain, dan bukan di sini tempatnya untuk kita memunculkan alasan dari dua pendapat ini, hujah-hujah masing-masingnya. Allahu musta'an. Masyaallah. Taib. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fiik. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.